Mitra bisnis, selain berniat membatasi kepemilikan lahan perkebunan swasta dalam satu grup maksimal 100 ribu hektar, pemerintah juga berencana mewajibkan pebisnis CPO membagi saham pabrik minyak sawit ke petani yang dilakukan secara bertahap mulai dari 5% hingga 51% dalam 10 tahun berlaku untuk pabrik baru. Selain itu, untuk izin baru, pengusaha juga diwajibkan memberikan 20% lahannya sebagai kebun plasma masyarakat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Fadil Hasan. Pak Fadil, apa komentar Anda soal rencana aturan ini? Ya, ini saya kira satu hal yang sangat memberikan tekanan ya. Dan juga saya kira juga ketidakpastian terhadap iklim investasi dan usaha di sektor perkebunan kelapa sawit ini. Jadi sebenarnya maksud dan tujuan daripada aturan-aturan tersebut bagi kita sendiri juga kurang bisa dipahami secara baik gitu. Alasan-alasan pembatasan-pembatasan tersebut gitu, itu juga tidak memiliki satu dasar yang kuat gitu ya, dan mungkin justru bertentangan dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan investasi secara umum di Indonesia gitu. Ada beberapa misalnya terkait dengan kewajiban plasma itu yang membangun kebun plasma itu, kalau itu memang kita juga sudah menjadi satu praktek yang berlangsung sejak lama, dan kita memang sih untuk kasus yang terkait dengan hal tersebut kita menyambut baik gitu ya. Justru yang perlu dipertegas itu adalah memperkuat gitu ya, memberikan kejelasan-kejelasan dalam pembangunan kebun plasma itu seperti apa. Nah, tapi untuk kedua hal yang tadi disampaikan itu, saya kira akan kontraproduktif dengan nanti kewajiban membangun plasma tersebut, karena ada pembatasan-pembatasan kepemilikan lahan, kemudian ada kewajiban untuk memberikan saham pabrik kelapa sawitnya kepada petani. Kalau aspirasi dari pengusaha atau GAPKI sendiri terkait rencana kebijakan ini, seperti apa Pak? Ya kalau saya inginnya memang kalau misalnya ada keprihatinan ya terhadap misalnya konflik-konflik sosial, kemudian adanya keprihatinan terhadap ketimpangan kepemilikan lahan dan pengusahaan perkebunan di Indonesia ini, yang harus dilakukan itu adalah bagaimana pemerintah itu semakin aktif terlibat ya di dalam pengembangan industri kelapa sawit yang berbasiskan pada masyarakat, para petani. Jadi bukan dengan melakukan pembatasan terhadap usaha-usaha yang swasta. Ya, sekarang ini kan misalnya pemerintah itu seolah-olah tidak terlalu lagi terlibat di dalam pengembangan industri kelapa sawit yang berbasiskan petani-petani kecil itu. Jadi ya berbasiskan masyarakat lah. Nah, itu kan diserahkan semuanya kepada usaha swasta. Tapi di sisi lain usaha swasta sendiri kemudian dibatasi. Sehingga kalau misalnya mereka dibatasi, bagaimana mungkin mereka juga bisa melakukan pemberdayaan atau pengembangan industri ya kelapa sawit yang berbasis masyarakat. Jadi kemudian yang kedua saya kira seharusnya yang pemerintah juga lakukan itu adalah membentuk kelembagaan, institusi-institusi, organisasi ya petani gitu ya. Kemudian membentuk misalnya koperasi-koperasi gitu yang bisa digunakan oleh para petani untuk menghimpun diri, organisasikan diri sehingga posisinya itu lebih kuat ya. Jika misalnya dia berhadapan dengan pihak swasta dalam hal transaksi. Jadi kalau sekarang seperti sekarang ini ya ingin memperkuat petani misalnya ya, katakan walaupun belum tentu juga tujuan itu tercapai, tapi dengan melakukan pembatasan-pembatasan ya, konsen-konsen terhadap usaha-usaha swasta. Jadi malah nanti kira tidak akan menghasilkan apa yang ingin dicapai sendiri oleh pemerintah. Demikian Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Fadil Hasan. Saya Wendy Lim.